Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita telah sampai pada pembahasan dhammah halaman 39. Telah kita terangkan bagaimana cara mendhammahkan huruf, yaitu dengan menghimpun kedua bibir, ya. Bermula dari makhraj huruf yang didhammah, kemudian disuarakan darinya, diikuti dengan gerakan menghimpun kedua bibir. Ba didhammah, bu. Ta didhammah apa? Tu. Demikian. Kemudian juga tentang perlunya perhatian pada sifat tebal, ya, terutama pada huruf-huruf yang memiliki apa namanya kesamaan makhraj dengan huruf lain yang tipis, huruf wa dengan dal, ya, perlu kita perhatikan perbedaan tebal tipisnya, huruf ta dengan ta, sad dengan sin. Nah, di halaman 39 halaman di bagian bawah disebutkan tentang huruf ra, ya. Huruf ra juga saat di dhammah ada sifat tebal, ru, ya. Huruf ra dibaca tebal saat dhammah, ru. Sebagaimana tebal, ya, sebagaimana juga ditebalkan saat di fathah, ra, ya, ru, ya. Huruf istilah dibaca tebal saat di dhammah semuanya, baik huruf kha, ghain, qaf ataupun sad, dad, ta, dha, semuanya tebal, nah. Nah, demikian inti pelajaran dhammah, ya, coba kita baca halaman 41. Contoh-contoh yang sederhana membedakan harokat dhammah, fathah, kasrah. Ta-la-ba, ta-la-bu, tu-li-ba, ba-sara, ba-saru, bu-sira, si, bu-sira, zabada, zabadu, zubida, amala, amalu, umila, hasana, hasanu, husina, zalaqa, zalaqu, zuliqa, wasata, wasatu, wusita, faza'a, faza'u, fuzi'a. Nah, halaman 42 pembahasan tentang bentuk-bentuk hamzah atau wujud hamzah dalam rasem, dalam rasem. Nah, jadi hamzah adalah suatu huruf yang muncul dalam berbagai bentuk, kadang bersama alif, berbagai keadaan, kadang bersama wawu, bersama ya, naam, dan kadang muncul secara atau tersendiri, tidak bersama huruf yang lain. Di halaman ini maksudnya adalah untuk mengenalkan hal tersebut, bahwa hamzah, naam, di dalam mushaf kadang tertulis demikian dan demikian. Naam. Semuanya dibaca dengan A kalau di fathah, I ketika dhammah, dan U, kasrah ketika dhammah dibaca U. Ya. Ini maksud dari halaman ini mengenalkan hal tersebut. Naam. Bukan mengenalkan bagaimana kaidah kapan dibaca ditulis dengan wawu, kapan ditulis dengan ya, tidak. Tapi hanya ingin mengenalkan bahwa hamzah kadang muncul demikian dan demikian. Naam. Baik. Setelah itu di halaman berikutnya, ini latihan tambahan, mengulang pelajaran fathah, kasrah, dan dhammah ya dalam mudzakarah. Ya. Harapannya ini sebagai apa? Sebagai bahan evaluasi untuk mengukur sejauh mana penguasaan huruf ya, dari sisi makhraj, dari sisi kesempurnaan harokat, ketepatan fathah, kasrah, dan dhammah. Nah, juga tebal tipis. Nah, kita baca. Qalamu. Asafu. Falaku. Aradu. Qasasu. Abasu. Coba ulangi dua baris. Qalamu. Coba baca baris kedua dan ketiga. Kembali. Baris belah. Baris kedua dan ketiga. Arabu. Tidak ada keterlibatan lisan. Murni dari tenggorokan. Coba sukun. Ba'. Ba', coba suarakan ain sukun. Ba', ba', a, terus baris ketiga masih dua barisnya. Ju, baik, Hasan. Baris ketiga dan keempat. Dari faroju, tiga dan keempat, faroju, baris ketiga, baik, baris keempat, lima. Dhammanya sempurnakan. Hu, ini belum sempurna. Hu, sahula. Ulang. Fa'uha. Fa. Ya. Fathah juga coba disempurnakan, dibuka. Fa. Fa'u. Ha, ha, lepas. Ya. Terus, Tebalkan wa, awu. Panjangkan ba'uda ba'uda lagi nah, ini masih ada lisan terlibat dalam lafadz ain tujuh dan delapan, enam tujuh, la uma, barakallahu fiik. Halaman berikutnya, kita baca, umila, uliba. Qubila Nazira Basura Zakiya Baik, ulangi. Umila Umila lain Qubi ulang Dha baik baris kedua dan ketiga tebal Su tebalkan Dal Su tebalkan huruf ra ru ya ru san ru ziqa berikutnya san barakallahu 3 4 baik san barakallahu berikutnya 4 5 Fathah semua. Ajala, ajalahu. Enam. Berikutnya. Baris kelima dan keenam. Abashar nah. Halaman 45 Qadal Muhammad Baris pertama Kedua Baik berikutnya wadhu baik Nah. Nah, berikutnya. Zi wa radhiya. Baik. Qati tanpa hembusan nafas. Qi. Ula. Baik. Berikutnya. Baik. Barakallahu fikum. Halaman 46. Hadir. Baris pertama, kedua. Qatadah. Nah, berikutnya. Nah, berikutnya. Nah, Hasan, berikutnya. Nah, Allah. Ba, afa hasiba. Ba, bukan, tapi ba. Afa hasiba, buka mulut. Ulangi, afa ha. Ulang. Sambung. Li nuriyaka. Baik, berikutnya. Nah, berikutnya. Oke. Faqatala. Baik, Hasan. Kita baca kembali mudzakarah yang keempat. Qatalahu. Famakatha. Famakatha. Wamala'ahu. Wamala'ahu. Warusulahu. فتركه وأخذتي وثلثه فوكزه لجعله أفحسب لنريك liyuriyahu liyuriyahu warajilika warajilika warusulihi warusulihi razaqahumu razaqahumu faqatalahu faqatalahu. Nah, tadi kita membiasakan para tulab untuk membaca huruf-huruf, ya. Contohnya ha, po, ma, dan seterusnya. Nah, untuk bagian akhir ini mudzakarah, karena nanti setelah ini kita beralih ke jilid 2, ya. Tuntutannya adalah bisa membaca dengan apa namanya, menyambungkan huruf-hurufnya. Ya. Maka untuk mudzakarah 1 sampai 4 ini apa? Setelah mungkin selesai, namun masih terputus-putus bacaannya, masih terbiasa dengan sebelumnya, huruf-huruf, nah mulai dicoba untuk melafalkan setiap contoh ini dengan bacaan yang bersambung, ya seperti yang tadi kita praktekkan. Ya, kalau masih dibaca dengan ra za qa hu mu misalkan itu, ya fa qa ta la hu atau fa qa ta la hu, betul. Namun untuk yang mudzakkar ini, ya ini perlu dijadikan latihan untuk persiapan jilid kedua, ya bacalah dengan bersambung, ya dibaca dengan seperti ini contohnya, fadarajahu, ya disambungkan. Nah. Demikian pelajaran tentang fathah, kasroh dan dhammah. Kemudian di halaman-halaman terakhir, juz kedua, juz pertama, kita akan mengenal nama-nama huruf hijaiyah, memperkenalkan nama-namanya kepada murid-murid kita. Ini juga penting untuk kita ketahui nama-nama huruf. Ya. Baik. Tapi memang tidak kita sebutkan di awal karena metode belajar kita adalah membaca, tidak mengeja. Baik. Tapi perlu untuk kita kenal nama-nama huruf ini. Yang pertama adalah apa? Alif. Dibaca demikian. Alif. Coba baca. Alif. Berikutnya apa? Nah, ini kita baca tanpa ada hamzah. Ba. Ini cara membacanya. Dalam bidang ilmu qiraah dibaca huruf-huruf ini demikian, tanpa ada tulisan, tanpa ada bunyi hamzah. Baik. Ta. Jadi dalam ejaannya yang teranggap adalah huruf ta dan alif, hamzahnya tidak dianggap dalam bacaan. Walaupun kita tahu namanya ba'un, al-ba'u, at-ta'u, fa'u, na'am ada hamzah ketika kita menyebutnya dalam bentuk tulisan. Al-ba', ini huruf al-ba', at-ta'. Namun ketika dalam bab membaca huruf ini terkait dengan ilmu qiraah, tajwid, kita baca dengan tanpa menganggap hamzah, ya, tidak ada ibrahnya. Dibaca demikian. Ba, ejaannya dua huruf. Ba ma'al alif. Ta ma'al alif. Begitu. Ya. Jadi kita baca lepas suaranya. Fa. Jim. Ya. Ini juga sama. Mimnya sukun. Ya. Jim. Ya. Tidak ada jimun. Tidak ada. Jim. Ya. Ha. Ha. Dal. Ejaannya berapa huruf? 3 huruf. Dal, alif dan lam. Dal. Lamnya apa? Sukun, bukan munawwan, bukan tanwin. Dal. Ra. Coba baca. Alif sampai ra, baca. Alif. Ya, jangan panjang. Alif. Baris ketiga. Zai. Zai. Sin. Sin. Shin. Shin. Sad. Sad. Dipantulkan suara dal sukun. Sad. Sad. Wad. Wad. Wa. Wa. Wa. Ain. Ainnya di fathah, a, ianya sukun, ai, ya. Nun sukun, Ain. Ain. Wain. Wain. Fa. Fa. Ulangi dari zai sampai fa. Berikutnya qaf. Hijanya berapa huruf? 3, yaitu qaf fathah, alif sukun, fa sukun. Ya, bukan qafun, qaf. Memang fa-nya sukun asli. Ya, bukan apa? Bukan disukun karena waqaf. Ya, tapi memang asli qaf. Ya, fa-nya dibaca sukun. Kaf. Lam. Mim. Nun. Waw. Waw. Ha. Ha. Nah, kemudian di sini kita sisipkan ya, lam alif dan hamzah. Lam alif. Lam alif. Lam alif. Lam alif. Kemudian yang berikutnya adalah hamzah. Ya, semuanya kita sebut hamzah. Nah. Dan mungkin perlu diketahui bahwa simbol hamzah yang kita lihat tampak seperti kepala ain itu memang muncul bukan dari sejak awal penulisan apa Al-Qur'an. Ya, di zaman itu, di zaman nubuwah hanya ada rasem, ya rasem. Ya, ini apa? Goresan huruf-huruf itu pun tanpa ada tanda baca, tanpa titik, ya. Juga tidak ada hamzah, ya. Tidak ada tanda-tanda fathah, wala kasrah, wala tasydid, wala sukun. Tanwin tidak ada, hanya huruf-huruf yang juga tidak ada titik pula, ya, tidak bisa terbedakan antara huruf-huruf misalkan antara ba, ta dan sa. Ya. Baik. Namun, ya tentu keadaan berbeda dengan sekarang. Ya. Sekarang mushaf sudah lengkap dengan titik, ya, huruf-huruf yang sama bentuknya terbedakan antara sin, ushin, ya. Juga lengkap dengan harokat. Ya. Harokat, tanda tasdid, sukun, tanwin, semuanya lengkap. Ya. Mana alif, mana hamzah juga lengkap. Ya. Ini pada mushaf yang dicetak di Al-Mamlakatus Saudiyah. Di kerajaan Saudi Arabia. Dan kita nanti mengacu pada cara penulisan apa ayat sesuai dengan yang diterapkan pada mushaf. Ya, mushaf cetakan Madinah. Nanti akan kita dapati dalam contoh-contoh yang di jilid berikutnya, ya, penulisannya mengacu pada cara penulisan, ya, tanda baca pada mushaf cetakan Madinah atau yang disalin darinya. Nah, baik, ini lam alif kemudian hamzah, terakhir huruf ya. Ya juga dibaca dengan tanpa hamzah. Ya, ya, ya hamzah. Dalam hal ini tidak ada ibrahnya. Ulangi dari ta sampai ya. Ta wa. Coba terapkan, ya, atau sebutkan huruf-huruf tersebut. Ya, tentunya setelah menghafal, ya, menghafal satu per satu, ya, dites dengan mengacak misalnya. Setelah hafal, coba kita terapkan, ya, bab tadi pada huruf-huruf yang sudah dirangkai, ya, dari rangkaian 2 huruf, 3 huruf, atau lebih. Misalkan pada halaman 48 baris pertama, ya, yang diminta adalah membaca nama-nama hurufnya. Ya. Ba tha gitu ya. Ba tha. Tha ba. Berikutnya apa? Ba alif. Ta alif. Berikutnya apa? Ba jim ya. Kemudian ba ha dan seterusnya. Nah, ini maksudnya adalah persiapan masuk ke jilid berikutnya. Ya. Sudah bisa mengetahui ini huruf apa, Taib, huruf apa setelah rangkaian memang akan ada perubahan, namun tetap masih menampakkan apa bentuk asalnya. Ya, mungkin di sebagian bagiannya, di sebagian kepalanya masih tampak. Ya, mesti ada titik-titik yang mewakili apa bentuk aslinya sebelum dirangkai. Taib. Baris kedua. Ta kha. Ha jim. Ha jim. Ha ba. Ha fa. Ha dal. Ha dal. Ha dal. Baris ketiga. Siapa? Ini perlu tanya. Omar. Panjang ya. Ba ro panjang. Kalau ini tampak dipanjangkan memang. Terus jazin. Jim zai kayaknya. Ya. Dan zai tapi zai. Jim zai. Ya. Nah. Ulangi. Shin, kan sya. Shin. Namanya huruf shin. Ya. Ya. Nah. Simsa. Apa? Jimsin. Ya. Jimsin. Ya. Ya. Baik, ini sebenarnya cuma selingan ya. Cuma selingan, tapi perlu sebenarnya perlu untuk kita apa? Lalui kita baca. Nah, supaya kita terbiasa membedakan antara huruf yang berharokat dengan menyebut nama huruf ya. Baik, ini bukan sya tapi shin. Ya, ini huruf ba. Ini huruf jim bukan ja ya. Kalau sudah berharokat baru kita baca ya ja, sa atau shi, su ya. Baik. Sekarang kita ingin memperdalam nama-nama huruf supaya tidak salah dalam menyebut ya. Nah, berikutnya baris keempat. Adat. Bad. Ya. Sad. Panjang. Dal. Ya. Nah. Baik, ha wa. Baris kelima. Abal sampingnya. Alasah. Baik, berikutnya. Fa'ain terus. Hasan. Berikutnya. Panjang. Kaf. Lam. Lam. Hasan. Paling bawah. Lam. Wali. Ain. Ahsan. Ain. Lam. Nah. Alamat 49. Ya, coba baca baris ke 4. Adal. Baris ke 3. Wow. Adal. Berikutnya baris keempat. Ahsan. Baris kelima. Awal. Wad. Baik. Berikutnya. Coba kita baca dari baris ke 6. Ta jim hamzah. Baca. Ta jim hamzah. Ya jim hamzah. Ya jim hamzah. Ba kha. Ba kha. Nun jim. Nun jim. Ba kha sin. Ba kha sin. Nun jim sin. Nun jim sin. Cukup mirip antara ba kha sin dan nun jim sin. Mirip kan? Ya, ada kemiripan antara ba kha sin, nun jim, nun jim sin. Kalau dibuang titiknya persis. Nah, ini kita sebut rosemnya sama antara apa? Dakhsin dengan najas. Dakhsin dan najas. Rosemnya apa? Sama. Dulu tanpa titik bisa dibedakan mana yang dakhs, mana yang najas. Baik. Kalau sekarang kita harus apa? Harus ya, kita butuh titik untuk membedakan mana yang dakhs, mana yang najas. Nah. Baik. Hati-hati. Ini apa namanya? Perlu diperhatikan. Nah. Berikutnya, fa fa kha ra jim. Baca. Fa kha ra jim. Ghain waw alif shin. Ghain waw alif shin. Fa dal nun kaf. Fa dal nun kaf. Tidak harus bersambung ya. Bisa dibaca dengan sepenggal-sepenggal juga enggak apa-apa. Ya. Alif, ya. Ra, kaf, dad. Coba baca. Alif. Ra, kaf, dad. Ya, ghain, lam, ba. Ya. Ya, ghain, lam, ba. Ha, sad. Ha, sad. Sin hamzah lam kaf. Sin hamzah lam kaf. Dal ra alif ha mim. Dal ra alif ha mim. Berikutnya apa? Qaf. Qaf sin qaf. Ya, kita sebut ini huruf ta. Demikian ikhwati fillah, cara membaca pada halaman-halaman ini menyebut nama-nama hurufnya. Ya, sekali lagi ini adalah bab yang kita tambahkan, bab yang kita tambahkan, pelajaran tambahan, ya. Bukan menjadi patokan untuk sebuah kelulusan. Kalau belum lancar, belum lulus, enggak. Ini hanya tambahan saja. Ya, yang penting dilalui. Dilalui, ya, dan ada pengenalan tentang nama-nama huruf. Tapi yang ini harus hafal, ya. Halaman 47 harus dihafalkan. Hafalkan nama-namanya. Kalau sudah masuk ke sini, contoh-contoh yang berangkai, ini apa? Ada rukhsah untuk apa? Ada kata ada salah, ya, tidak mengapa. Yang penting dilalui saja, dilewati. Nah, demikian jilid pertama. Ada pertanyaan tentang bagian yang di bawah ini, ya. Ini kita siapkan bila memang dalam halaqah tidak ada buku panduan, buku apa? Pantauan. Ya, bila tidak ada buku pantauan untuk apa memantau perkembangan kemampuan santri, ya ini bisa digunakan. Bisa digunakan untuk memantau perkembangan. Ya. Di bagian bawah itu ada kolom catatan. Ini pesan-pesan dari guru, ya, untuk murid atau untuk orang tua wali, ya, bisa dituliskan di sini. Ya, terkait dengan pelajaran, ya, misalkan ada huruf tertentu yang butuh di apa, di ulang-ulang, dipelajari lagi, atau tentang yakni perilaku santri, mungkin butuh ada teguran dari orang tua, perhatian, bimbingan. Adapun di sebelah kanannya ada 10 kolom, ya, kita kasih nomor 1-9. Ini adalah untuk menghitung, ya, berapa kali santri membaca halaman tersebut. Ya, kadang tidak cukup sekali yang membaca satu halaman ini, kadang belum lancar. Kita juga belum puas untuk kemudian bisa memindahkan ke halaman berikutnya. Nah, maka ini perlu ditandai sekali. Ya, belum lancar kan? Sekali. Berarti besok ngulang lagi. Yang kedua, tiga. Ya. Sampai kita puas dengan bacaan santri atau merasa kasihan, ya, kalau enggak dinaikkan, ya kasihan, ya. Nah, angka kasihan sudah ini kita kasih batas 10 kali, ya. Kalau 10 kali sudah mentok, ya sudah, ya pindah halaman lagi enggak apa. Ya. Ada kalau sih. Karena memang di setiap apa pelajaran insyaallah sebenarnya ada materi murojaah, ya, ada materi murojaah. Jadi tidak kita sajikan materi baru sama sekali. Yakni pasti ada bab-bab yang sebelumnya yang kita apa sisipkan dalam pelajaran baru. Jadi insya Allah bisa sambil jalan perbaikan itu. Ya. Kemudian di sini apa tanggal atau paraf, tanggal dan paraf ini kalau sudah dianggap lulus, ya kasih tanggal atau paraf. Lebih maksud dari kolom ini untuk dijadikan sarana memantau perkembangan bila memang tidak ada buku pantauan. Nah. Baik. Ada pertanyaan? Ada. Melafatkan wawu yang berharokat, apakah dimulai dari dengan menghibur kedua bibir? Kalau langsung kayaknya enggak terbayang seperti apa, ya. Harus maju dulu. Wa. Menghibur dulu. Wa. Kalau enggak menghibur gimana? Ta. Kayaknya enggak bisa. Harus muncul dulu. Wa. Wala. Wa. Iya. Karena mahrosnya dengan itu, dengan menghimpun kedua bibir. Wa. Nah, betul. Jadi huruf lam termasuk huruf istifal yang bisa tebal. Tadi sudah kita sebutkan kaidahnya, sifat istifal melahirkan bunyi tipis. Huruf-huruf istifal adalah huruf kalau dibaca suaranya tipis. Tapi ada beberapa huruf istifal yang suatu saat tebal. Ya, seperti apa tadi huruf ra. Ya. Ra, ru, tebal. Ya. Kalau kasrah kembali ke asalnya sebagai huruf istifal tipis. Ri. Ya. Jangan dibaca ri, tidak ada. Ri, yang ada ri. Ya. Baik. Nanti ada pembahasan khusus tentang hukum ra. Demikian pula lam. Ini huruf yang kedua. Lam juga ada tebal dan tipis. Kebanyakan lam adalah tebal, afan. Kebanyakan tipis dalam kondisi fathah, kasrah, dhammah, sukun itu tipis. Coba baca. La. Tipis kan? Jangan dibaca tebal. La ini namanya menebalkan lam. Baik, kasrah li. Bukan li, jangan ditebalkan. Li tidak ada. Lu tidak ada. Lu biasa saja. La li lu al. Coba. La li lu al. Nah, ada saat untuk menebalkan lam, yaitu pada lafzul jalalah. Ya, pada lafzul jalalah, lafadz Allah. Ya, itu saja menebalnya lam. Dan itu dimulai ketika mulai kita suarakan lam sukun. L ini sudah tebal. L. Kemudian diikuti lam fathahnya. Allah. Allahu. Ya. Allahu. Ya, jadi lam yang tebal dalam qiraah jumhur hanya pada lafzul jalalah, itu pun tidak semuanya. Lafzul jalalah yang sebelumnya fathah atau dhammah. Ya. Baik. Kan bis contohnya apa? Allahu akbar, subhanallah. Ya. Bila sebelumnya kasrah maka tipis. Bismillah, alhamdulillah, nah. Billah, demikian. Nah. Yang ketiga alif. Alif juga huruf yang menebal dan menipis sesuai dengan tebal tipis huruf sebelumnya. Karena alif adalah huruf mad yang memanjangkan fathah, ya, maka dia hanya bisa ngikut saja. Ngikuti tebal tipisnya huruf yang dipanjangkan. Kalau sin sebelumnya, alifnya tipis. Kalau sebelumnya suad, tebal. So, ya. Alif menebal dan menipis, ya, sesuai dengan tebal tipisnya huruf yang dipanjangkan. Nah, itu tiga huruf. Ra, lam, alif. Nah, ini kesalahan yang juga kita dapatkan banyak, ya. Melafadzkan lam diganti suaranya dengan suara wawu. Ya. Baik. Allah. Ya. Atau mungkin menyisipkan wawu antara alif dengan lam. Allah. Ya. Allah atau Allah. Ya, mungkin akarnya adalah karena tadi, karena kita terbiasa menebalkan huruf dengan melibatkan mulut. Ya. Ro. Ya. So, ya. Ya kan, akhirnya yang berperan mulutnya. Baik. Lam yang menebal juga akhirnya membutuhkan mulut untuk maju sehingga tebal. Au. Nah. Kalau lidah masih nempel di gusi, ya, mending Allah, ya. Allah. Tapi kalau lidah enggak nempel, akhirnya yang muncul wawu. Allah, ya. Yang muncul wawu. Allah, ya. Demikian. Jadi mungkin juga penting, ya, membiasakan menebalkan huruf tidak melibatkan bibir, ya. Seperti yang tadi kita pelajari, ya. yaitu dengan mengarahkan suara ke langit-langit. Ya. Allahu a'lam. Termasuk kesalahan besar kalau kita mengganti wawu, mengganti lam dengan wawu Allah. Jazakallah. Ya. Baik, ini jadi satu ini. Insyaallah cukup ya, jadi satu. Insyaallah besok kita mulai memasuki jilid kedua. Kita sebutkan dulu pelajaran pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.